Mitra bisnis, salah satu sebab mengapa daya saing kita tidak kompetitif di arena global adalah tingginya biaya logistik yang saat ini mencapai 25% dari total nilai barang yang diperdagangkan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding Amerika 10%, Jepang 10%, dan Korea 16%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda? Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern, yang sehari-harinya kami mengirimkan barang dengan angkutan mobil truk dan logistik barang yang diangkat, maka saya membenarkan bahwa biaya logistik itu benar mahal. Mengapa? Yang pertama, karena kita banyak sekali bayar pungutan-pungutan ya, baik yang resmi maupun tidak resmi. Ini contoh ya, kalau kita ke Lampung aja, nyebrang ke Merak dari Sumatera ke Jawa atau Jawa ke Sumatera, nah itu kan 70% urat nadi perdagangan, transportasi lewat sana. Itu nggak pernah dibenahin atau sudah dibenahin, bahkan sudah ada impres Pak SBY, Presiden juga masih begitu. Jadi kadang-kadang kita juga bingung. Kita yang ngalamin ini kadang-kadang kita mau bayar resmi, kadang-kadang nggak resmi, kita juga bayar, tapi macet juga terus jalan, kan kita juga bingung. Selain pungli, besarnya biaya logistik juga dipengaruhi oleh buruknya infrastruktur, pelabuhan padat, dan belum berkembangnya sistem transportasi antar pulau. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah menanggulangi hal tersebut, Pak? Ya, kalau kita usul kepada pemerintah, yang pertama, tolong pemerintah itu menegaskan dirinya bahwa dia itu adalah penguasa dan punya kuasa. Dia harus mendisiplinkan oknum yang ada di lapangan itu. Misalnya aja contoh, kalau surat izin bongkar muat yang selalu diminta untuk armada truk kita, atau truk lah, atau istilah katanya SIPA ya, atau kartu izin usaha sekarang istilahnya. Jadi aneh-aneh, di Jakarta nggak ada surat izin bongkar muat. Kalau kita lewat Jakarta sedikit, udah ada namanya, pakai istilah lain gitu. Ini contoh aja. Padahal pengusaha angkutan ini kan pengennya cepat, lancar, membantu pemerintah mendistribusikan barang sampai di tangan konsumen. Kita ini meratakan makanan, minuman, pakaian, bahkan seluruh barang dari pusat sampai daerah maupun dari daerah masuk ke pusat. Jadi infrastruktur ada, tapi rusak misalnya. Kita juga bingung, pemerintah ini anggarannya besar, triliunan. Tapi mengapa tidak bisa komprehensif gitu? Semua departemen bersatu membuat perencanaan yang komprehensif gitu. Jadi lancar semua infrastrukturnya begitu. Bisa digambarkan Pak, seberapa krusialnya biaya logistik bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya? Biaya logistik itu menjadi bagian dari komponen biaya transportasi atau biaya produksi suatu barang, ya kan? Karena barang itu bukan hanya ada di pabrik, barang itu harus keluar dari pabrik sampai kepada konsumen supaya konsumen beli, kan begitu. Kalau dia tidak sampai ke konsumen, percuma barang itu diproduksi di pabrik kita, tidak ada gunanya pabrik-pabrik kita itu. Jadi biaya distribusi itu akan menjadi struktur dari bagian biaya produksi suatu barang, belum lagi biaya promosi. Kalau barang sudah promosi, pasang iklan, sudah dipromosi kiri kanan tapi tidak sampai ke toko, ke retail, percuma juga gitu. Tapi Pak, kabarnya pemerintah akan menurunkan biaya logistik. Nah, menurut Bapak, lebih efisien mana? Biaya logistik diturunkan atau infrastruktur digarap besar-besaran? Kalau saya lebih efisien kalau infrastruktur diperpanjang misalnya jalannya, terus pungutan-pungutan liar dikurangi, itu biaya resmi dicantumkanlah yang mana yang harus dibayar oleh pengusaha, yang mana yang nggak usah dibayar. Di jalan-jalan itu semua orang harus disiplin. Sangat tidak terhormat kalau orang berseragam menyetop mobil kita dan meminta uang pungutan yang jumlahnya hanya 50 ribu, 20 ribu, tidak terhormat sekali itu. Ya, itu kenyataannya banyak. Ada usulan Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Ya saya cuma saran satu, pemerintah harus menegaskan dirinya dan menindak pelaku-pelaku yang tidak beres itu, yang tidak terhormat itu, yang meminta uang kepada pengusaha angkutan atau logistik yang membawa mobil dengan begitu berat ya, dan mereka hanya stop hanya untuk minta uang 50 ribu, 100 ribu, menghabiskan waktu, dan itu rese sekali gitu. Kalau kita nggak kasih, mereka cegat kita lah, inilah, itulah, salah lah, apa segala macam dia salahin aja. Ya pemerintah ini semua sudah punya perencanaan, sudah punya anggaran, sudah punya DPR-nya, sudah punya undang-undangnya lalu lintas, sudah punya semua, tinggal dijalankan aja. Nggak usah rapat-rapat lagi, eksekusi aja. Sebab keberhasilan itu 80% di lapangan, 20% hanya teori, itu menurut survei di Harvard. Jadi kalau banyak ngomong, banyak rapat, tidak ada gunanya, di lapangan tidak ada yang mau jalanin. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.